ada hadis mengatakan apabila Allah Ta'ala buat neraka tu, Allah Ta'ala panggil Jibril saya tengok neraka. Supaya Jibril tu pergi dakwah, pergi menyampaikan kenyataan akhirat tu kepada Nabi dia. Setiap masa, setiap Nabi, bukan Nabi Muhammad sahaja, tak? Jibril ni adalah utusan Allah kepada setiap orang rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi. Siapa masa Nabi Muhammad, dia pergi siapa ajaran Nabi, ajaran rasul, kepada ajaran Allah kepada Nabi Muhammad. Apa ada? Jadi orang nak menyampai ni kena orang yang ada perasaan juga. Bukan dia menyampai dengan lidah saja, hati dia tak ada. Sebab tu menyampai ke orang ni kena menyampai dengan hati. Jibril tu dia kenal sungguh Allah Ta'ala. Dia menyapa ajaran dari Allah tu dengan cukup reti, cukup jelas. Cukup dia faham ayat Quran tu Jibril. Kita sepatu juga. Kita pun nak menyapa kat orang, kita kena reti, kena jelas, kena rasa benda tu. Barulah kita menyampai kepada Allah. Kita tengok hikmat Allah Ta'ala tertikkan apa dia, apa-apa dia, tentera-tentera pegawai-pegawai dia tu. Jibril ni pegawai Allah Ta'ala. Dia pegawai di segi menyampaikan wahyu. Bukan sekadar Jibril baca sporeko gitu tak. Baca ngerti. Nanti kita tengok bagaimana ke Jibril yang ngerti. Siapa dia menangis, siapa dia berkata. Nampak tak tu? Barulah benda penyampaian itu beri kesan kepada Nabi Haji siapa? Kesan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhenti sungguh. Barulah dia menyampaikan kepada orang, beri kesan kepada orang pula. Orang tu pula reti, sahabat tu reti sungguh. Menyampai pada tabi'in, reti sungguh. Reti tabi'in, sahabat pada tabi'in. Gitulah dari satu masa, orang reti sungguh, sahabat pada reti sungguh, reti sungguh, sahabat pada reti sungguh. Reti dengan hati. Ya, sahabat pada zaman kita lah ni, dia bawa reti tu, tak ikat reti lagi. Bawa satu masa, pada satu masa, dia bawa reti. Bawa reti tu reti, ilmu reti perasaan. Ay, wui. Setiap masa. Sahabat pada kita, sahabat pada kiamat. Bawa pengertian belah tu. Mula pada Jibril tu dia bawa belah tu dah. Mula pada Jibril tu ya, bawa dengan reti, bawa dengan perasaan. Bukan bawa dengan sekadar maya tak apa aku okey. Gambar kan tak tahu dah bernama. Bukan. Reti, amanah. Tahu kata tujuan awak yang nikah pada dia. Atu duk mengikuti sama. Jibril dengan Nabi Muhammad tak ada putus-putus duk mengikuti. Nabi Muhammad dengan sahabat dia tak ada putus-putus mengikuti. Kita cek sama, buat dah, buat dah. Gapo dia dengan siapa Jibril dengan Nabi Muhammad waktu turun Quran ke? Patu bos bulan bulan puasa ah waktu rumah hidup derah dua orang tu, derah Quran. Tak ada derah gala lain Quran Quran. Kija Quran esa, agama ni tu Quran esa. Nabi Muhammad tu kira Quran esa. Patu syarah Quran hadis dia tu makna kata dia. Kalau dia syarah Quran tu waktu kita je panggil hadis pula. Quran esa ibu dia. Hatu ada raih lah ni kita nak perai hak tu. Nak perai hak Nabi Muhammad duk bulan dengan Jibril bulan puasa nak perai hak tu. Allah Akbar Allah. Ni raih dah bagi hak mah asli ni raih dah subhanallah. Buat penyakit banyak dah dalam dunia Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Jibril, sifatkanlah kepada aku ni atau bagi aku akan neraka dan jahannam. Cuba meroyak ni akalah no, hey, Jibril mu tengok. Jahannam tu lah no, inna atli jahannam. Sifat mai pada aku ni. Royak sifat-sifat ni. Royak satu persatu. Peta mai aku reti. Hurai aku reti. Belah mana apa? Jibril pun royak lalu. Jibril menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala telah memerintah dengan jahannam. Telah perintah dengan jahannam. Maka dibakarkannya selama 1,000 tahun. Duk bakar, duk panah. Supaya orang nak nepa bukan? Dia pingat api tu lama tak? Sembuh-sembuh dengan Musa dia tu lama. Barulah dia boleh bermah masuk. Selagi tak jadi bara tu, dia tak bermah dia masuk. Orang nepa tu bukan? Kita dah biasa tengok. Dia duk ca-ca-ca-ca nak panah tu. 1,000 tahun. Hok terik mula-mula hingga sapa api jadi putih cahaya naik mari. Ada satu riwayat jadi merah dulu. Dia tiga kantong tapi hak belakang sup tak ada khilaf kata itu. Kemudian Allah memerintah lagi, lalu dibakarkannya lagi 1,000 tahun pula. Sehingga api itu menjadi merah. Api ini bakar, bakar, bakar. 1,000 tahun pula lama duk bakar, duk panah api ini akar. Sehingga siapa jadi merah api? Kata setengahnya mula-mula tu jadi merah. Pas 1,000 tahun yang kedua jadi putih api. Api ini bila yang panah, dah yang tak serupa cahaya api ini. Ini saya nak minta nak utiasak awak kaji ya. Saya biasa dengar nak utiasak seorang daripada Yaman. Nama dia Abdul Majid Zaidani. Dia awak kaji ya. Dia kata api ini dia berubah. Panas keadaan ini naik warna ini. Panah lagi naik warna lain pula. Panah lagi pula naik warna lain. Sutrik api panah menurut kaji utiasak pun dia jadi hitam api. Oh, sutrik kali. Cubalah siapa ngaji utiasak. Acal utiasak. Nah, cuba cek dengan api yang panas sekali. Kuamron dia tu, ia terubik gapa dia cahaya. Api neraka, beribu yang ketiga, kemudian ditambah lagi, bakar lagi sampai 1,000 tahun pula. Hingga api itu menjadi hitam pula. 3,000 tahun duk bakar. Merah, putih, hitam. Tak ada nampak merah dah. Cahaya merah tak ada. Api kita dunia ni nampak biru-biru, hijau-hijau gitu. Atau merah. Api akan rasa hitam. Jibril tahu tertik api ni, tertik api so. 3,000 tahun jadi hitam api. Hitam belah mana tu? Maka ia benar-benar hitam yang menggulitakan. Hitam gelap. Api asa dia cerah. Supaya kita nak ui cerah-cerah lana cuh kita. Cuh pingat api nak ui cerah. Api akhirat gelap. Api daya panah benar dia gelap. Bukan cerah dah. Tak ada dah. Tak ada cerah. Bunga api itu. Ya tak. Tidak percaya oleh bunga-bunganya. Bunga dia tu tak percaya dah. Naik. Petik-petik tu hitam-hitam gila. Api yang panah. Bukan api dunia. Dan tidak padam gejoloknya. Gejolok dia, lulu dia tu tidak pernah padam tu. Tiap-tiap kali dia tu nak padam, dia tambahkan. Allah Ta'ala tambahkan. La ilaha illallah. Siapa setara mana ni? Dan demi Allah dia menyupah. Tiap-tiap kali ada puak nama ni supah ni benda tu penting sekali. Yang membangkitkan kamu dengan kebenaran. Allah Ta'ala bangkit kamu sebagai rasul dengan bawa benar tu. Dia supah dengan nama Allah tapi berhubung korek. Membangkit Nabi Muhammad jadi rasul. Jikalau dibukakan neraka jahannam sekadar seluah lubang jarum saja. Jahannam tu ada dah lah ni. Jahannam makhlukatun mawujudah al-an. Kita ngaji dah 3 minggu dulu. Bahasa neraka jahannam tu ada dah lah ni. Sebab itulah apa dia Jibril kata, kalau buka neraka jahannam itu baik, mari ke teluh, mari ke dunia ni sekadar lubang jarum ya Allah. Patut tu baik api kau selubah jalan tu mari ke dunia ni. Nah, saya mati oleh mereka yang dibomi sekaliannya. Mati semua kalau bomi ni. Sebab apa? Kerana luapan panahnya. Meluap panah tu. Orang yang bomi mati bila cing. Selubah jalan. Baru wak ya, tak ada kena api. Tak wak panah. Wak. Supaya tari ni. Kalau yang dekat pada kita lebih. Pada learning turun siapa kata kodak kata. Berapa mek ya terbakar dunia ni. Tari ni bukan. Kekuatan tari ni. Kalau Allah Ta'ala uya dia dekat sikit pada kita. Daripada masa yang diatur dengan dunia ni. Terbakar. Dunia ni dia dekatnya. Dia tari sutir dunia mesti duduk musing. Kalau dia masuk dekat gitu. Terbakar habislah agar dalam dunia ni. Itu tari ya. Bukan lagi panah akhirat. Panah tari ya. Panah tari ya. Sudah terbakar dunia. Ini nak utiasat kata dah. Kalau tertari tinggi silap tu, baik kocon dia tu masuk dalam dekat sikit, hancur dunia, terbakar lulu di dunia. Itu matahari, benda dunia, benda kita nak nampak tengok bagaimana benda akhirat neraka yang lipat kali ganda panasnya, maka tu baik bahang panas dia ke celah lubang apa jarum tu sudah mati semua dalam dunia. Na'udzubillah min dzalik. Allah majirna min jahannam ya Allah. Dan demi Allah, sekali lagi pula dia bersumpah. Yang membangkitkan kamu dengan kebenaran. Sesungguhnya jikalau seorang dari penjaga-penjaga neraka itu telah keluar kepada ahli dunia, buat jaga neraka pula mereka ni, tapi mereka tu hawa huduh-huduh tak ada kena kaya nasya mati oleh semua mereka yang dibomi sekaliannya, semua juga kalinya hatta seorang tu baik-baik ke dunia ni mati biar ke dunia, sebab kerana berung terhadap kejelekan muka dia tu huduh tak ada kena kaya huduh. Kalau orang tengok maka kejut mati bila itu tak boleh terima. Ahli tu yang buat neraka esok tu orang boleh terima, orang duduk dalam neraka tu boleh terima. Orang yang tu yang buat khoh lalu dah, orang akhirat esok bukanlah ni. Dunia tak boleh kis kabar dengan akhirat. Kalau mari ada di akhirat, jahat di akhirat, nak buat seksa pada orang akhirat esok, pada tengok mati boleh cina kita. Sebab body untuk dunia ni, body untuk punuh, bukan untuk kekal. Body untuk punuh. Body yang awak masuk neraka esok bukan body yang lalu gini tak, nanti kita ngaji lah. Bukan body besting kita ni tak. Dia cadah roh dah masuk neraka oleh sebelah. Tak mati lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kerana kebusukan baunya, bau busuk tak ada apa-apa. Busuk, bau tu mati dia. Dan demi Allah yang membangkitkan kamu dengan kebenaran, sesungguhnya jikalau satu mata rantai dari rantai-rantai ahli neraka yang Allah telah sifatkannya dalam Al-Qur'annya diletakkan di atas bukit-bukit gunung-gunung di dunia, dan secara ia menoloknya gunung tak terima. Tak sutik mata rantai. Kata akhirat. Kata dua belenggu ke. Nah, 70 hasta panjang duk ikat pok-pok. Apa dia masuk neraka tu, alhamdulillah. Ratap. Bunga api. Bukit tak terima. Dan bukit-bukit sekadar tak terima. Dan tidaklah ia tetap. Bukit tak boleh tetap. Bapak kita rata tu. Bukit tu jadi terung-terung hingga tenggelam lah ia sampai patah-patah bumi yang boh sekali. Bukit tu jatuh terung. Tak boleh nak duduk dia lah. Tak boleh tetap. Sebab panah. Satu mata rata duduk tetap tak bukit. Itulah dia. Lalu itulah sabda Rasulullah SAW. Hasbi. Cukuplah. Cukuplah Jibril moyaknya tu dia ikut sengar lagi. Jibril moyak panjang lagi. Hai neraka. Tak ada arah Nabi kita tak tahan dah. Kita tahan lagi. Kita dengar dua hari boleh lagi neraka. Bagi kita orang tak tahu apa. Kita orang tak aku. Apa lah tu. Nabi kita tak boleh dengar dah. Moyak tiga sekarang tak boleh lagi. Tak boleh. Cukup. Cukup lah. Tapi dia tak tahu berkali. Tak cukup lagi untuk hamba dia. Untuk yang hamba. Untuk apa dia. Untuk umat dia tak cukup lagi. Kena royak banyak dan ni lagi. Royaknya ni tak ada lagi. Nah, hamba dia. Tapi insyaAllah ya royak dalam hadiah lain pula. Sekat ni yang minta sekat ni. Nabi tak. Nabi sakit kepala dengar. Lalu tu dia kata kan. Wahai Jibril cukup ya tak. Supaya tidak jadi terkejut hatiku yang menyebabkan aku mati. Kalau royak lagi aku mati. Aku berhenti sekat. Jibril pun berhenti. Ia Umar berkata. Maka Rasulullah SAW melihat kepada Jibril. Walhal Jibril sedang menangis. Jibril tak teriak. Jibril doa yang tadi dia teriak belah-belah. Nah, Jibril dia menangis. Nah, maka Rasulullah SAW melihat pada Jibril, walhal Jibril sedang menangis. Rasulullah berkata, kamu menangis wahai Jibril. Rasulullah heret. Jadi balik kat tu, aku dengar tak teriak, aku ni manusia. Nah, mu melekat. Mu dengar teriak, aku dengar tak teriak. Jadi heret Nabi. Nabi heret, kita tak heret pakar kat kita ni, tak ada apa sekarang. Nah, waliyahzubillah min dalik. Rasulullah SAW berkata, kamu menangis wahai Jibril, walhal kamu begitu tinggi dan selamat kedudukanmu di sisi Allah Ta'ala. Mung tak ada syak sikit abuk dah tak kena masuk neraka dah. Mung teriak juga tak kena masuk neraka hei Jibril. Kalau gitu dia kata, kenapa aku tidak menangis? Jibril kata, aku adalah lebih berhak. Lebih sepatut untuk menangis. Tak, aku ni lebih berhak untuk menangis. Jibril katanya. Oh, apa kita lah mana tu? Kalau orang bertaraf malaikat begitu, bagaimana kita bertaraf manusia? Pada Nabi lagi nak menangis. Apa rata? Kalau kita tengok sini besar, baca hadis ni. Baca pia-pia tengah-tengah malam, baca hadis ni banyak. Saya nak nasihati, baca lah ni tak ada, tak payah ramai tak ada. Baca tengah-tengah malam, baca hadis ni malam. Nabi daripada mung lagi nak teriak. Sedangkan Nabi lebih melia dari Jibril. Ada mana sampai? kita pula dengan Nabi? Cuba kita fikir. Nabi lebih mulia pada Jibril di sisi Allah Ta'ala. Afdalul makhlukat Nabi ni. Seafdol-afdol makhluk. Tak ada ada makhluk lagi jenis Nabi lah. Mari Jibril, mari gapo pun tak ada lebih tinggi pada Nabi. Tetapi Nabi... Sebab memandai apa aku jenis manusia. Malaikat saya tak buat untuk masuk neraka. Tak manusia ni. Walaqad dharana li jahannam katiran minal jinni wal ins. Allah Ta'ala buat untuk masuk neraka jahannam tu akan banyak daripada jin dan manusia. Awak tak? Sebab itulah. Maka lalu itulah. Takut-takut yang kata gapo sebab boleh aku takut sangat. Nah. Takut-takut aku dalam ilmu Allah adalah berlainan dengan keadaan yang aku sekarang di atasnya. Aku takut. Nah, aku takut aku ni dalam ilmu Allah Ta'ala berlainan aku takut-takut aku ni berlainan dengan apa dia dengan berlainan dengan keadaan kullun. Jadi Jibril tu itu bukan yang tak yakin kata tekah tu dia molek, tetapi dia takut dia kesok Nabi kerana dari ilmu Allah boleh jadi belaka. Hari ni molek, esok tak molek. Hari ni tak molek, esok molek. Dia kesok gitu gini tu boleh jadi. Sebab itu walaupun Jibril tu dia yakin dah kata dia tu learning to come molek, tetapi boleh jadi dalam ilmu Allah esok kata bila ke jadi tak molek pula. Itulah tempat Jibril duk mikir sangat-sangat tu. Kau sekeru dulu, sekeru tak ada dulu lagi buat kita ni. Sekeru punuh dulu lagi dah dulu bela-bela dah kita ni. Apa boleh kita tak takut Jibril tu kemas ting-ting duk pula. Cuba kita tengok perkataan Jibril dalam bahasa Arab sendiri dia kata kan. Bahasa Arab dia kata kan? Dia kata mali la abki ana ahqqu bil bukai la'alli akunu fi ilmillah ala ghairi alhal allati ana 'alayha. Aku takut dalam ilmu Allah Ta'ala tu aku takut aku ni tak serupa dengan dokla ni. Dokla ni aku rasa kena dah dengan kehendak Allah Ta'ala pada aku. Tapi sikit lagi, mulai di ilmu Allah Ta'ala kata, mu akan jadi orang tak walaik sikit lagi. Waliyahzubillah min dalik. Ilmu Allah tu lebih kuasa daripada apa-apa. Sebab dia kata, wa ma adri, dan aku tidak tahu. Mana tahu ya kata. Mana tahu ya kata. Aku tak boleh tahu ya kata. Barangkali aku nanti diuji dengan perkara diuji dengannya akan iblis. Boleh jadi aku ni diuji seperti iblis diuji. Sebab apa iblis diuji? Di mana sesungguhnya iblis itu asalnya dari jumlah mereka. Iblis tu bukan dia main molek. Tak ada nak royak dalam syurga iblis. Dalam syurga sebagai salah seorang khazin kepada syurga. Salah seorang penjaga pintu syurga iblis. Orang yang cukup molek. Salah satu daripada puak malaikat walaupun bukan daripada jenis tular. Jenis tak serupa iblis dari jin. Jin dibuat daripada api, malaikat dibuat daripada nur cahaya. Tapi puak tular, dia kasi kuha tular, kerja tular, pergi mari dia jadi tentera Allah Ta'ala, pegawai Allah Ta'ala dalam syurga. Bukan dia main duduk dalam syurga nak. Dia jadi tentera Allah yang cukup teratur. Tapi silap sikit. Suruh sujud ke tu ada, buat tu ada tu jadi siap. Nah, qala ya iblis. Sama fasa jadu illa iblis. Sujud olehmu pada ada, maka semua malaikat sujud belakang malaikat iblis. Silap sah, bukan dua dan tiga. Sah. Silap sah. Penyakit besar ya, penyakit besar hati. Penyakit takabur oleh Allah besar, takabur tu besar. Dia taat pada Allah. Dia percaya tak Allah jadi dia gapa-gapa cukup ke?